dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.